Ada seorang dai MLM yang mengatakan bahwa saya tidak mau mentahdir dokumen karena saya tidak dikenal sama dia. Apakah pernyataan tersebut diperbolehkan dengan alasan tidak kenal dalam keadaan telah jelas dan tersebar para masyayikh? Saya tidak kenal Jahmi Sofwan. Tapi saya mentahdir. Saya tidak kenal itu siapa Atha, siapa Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah. Tapi saya mentahdir. Jadi kalau tidak kenal tidak boleh mentahdir. Itu satu. Yang kedua, kadzab kalau dia tidak kenal. Dusta dia. Sahabat Ibn Azzaqumullah sudah ma'ruf di kancah dakwah salafiyah. Siapa Dzulqarnain? Hampir tidak ada yang tidak kenal. Apalagi ustaz-ustaz. Da'i-da'i. Sahabat Ibn Azzaqumullah. Kalaupun benar tidak kenal. Kalau Syekh Rabi menyatakan hati-hati dari fulan bin bani fulan. Siapa itu? Di Indonesia. Bagaimana kira-kira? Saya mentahdir atau tidak mentahdir? Mentahdir. Khawatir orangnya ada di sini. Khawatir orangnya ada di sini. Hati-hati. Dari fulan bin fulan bin fulan. Kata Syarabi dia begini dan begitu. Siapa Ustaz? Dimana Ustaz? Pokoknya namanya itu dan pemikirannya begini. Saya belum kenal orangnya. Tapi Syarabi sudah menyatakan dan para ulama sudah menyatakan. Kenapa? Kata Syekh Al-Bait membantah ucapan ini. Syubhat ini. Subhanallah syubhatnya sama di mana-mana. Sama. Mirip. Kata Syekh Al-Bait Rasulullah SAW yuhadzir minad dajjal wa huwa lam ya'ti. Rasulullah SAW mentahdir dari dajjal dan dajjal belum muncul. Muncul aja belum. Sudah tahdir. Hati-hati dari dajjal. Hati-hati dari dajjal. Sampai para sahabat menyatakan sungguh kami melihat ke belakang. Khawatir dajjal sudah ada di kebun-kebun pohon kurma. Naam. Riwayat sahih. Karena kami khawatir dajjal sudah ada di dalam di kebun-kebun pohon kurma. Karena Rasulullah SAW betul-betul mengatakan hati-hati dari dajjal, hati-hati dari dajjal. Belum muncul, apalagi kenal. Muncul aja belum. Mereka kenal nama dari Rasulullah SAW. Dan dijuluki kadzab. Dijuluki ada kafara di jidatnya. Ada lagi. Saya akan membawakan lagi riwayat. Rasulullah SAW memperingatkan dari khawarij dan khawarij belum muncul. Sahih hadisnya. Bukhari Muslim barakallahu fiik. Dan dalam ashabus sunan, dalam sekian riwayat. Rasul menyatakan yakhruju min dhiti hadza, akan muncul dari model orang ini, satu kaum yang begini yang begini yang begini. Lau adraknahum, kalau aku temui mereka, laqatanahum qatl 'ad. Aku akan perangi mereka seperti diperanginya kaum 'ad. Dan idza laqitumuhum, kalau kalian menemuinya, maka perangilah mereka. Khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Apakah sudah ada khawarij? Belum. Sudah kenal? Saya enggak kenal khawarij. Saya enggak mau mentahdir. Haji. Ini subhat apa lagi? Subhat baru lagi. Alhamdulillah, azakumullah. Memang betul-betul kita harus terus berhubungan dengan ulama. Sehingga belum terucap dari mulut sudah ada bantahannya. Nah, jadi ngomongnya ternyata Syekh Ubaid sudah menulis dalam kitabnya begini-begini. Kan selamat. Masalahnya Khonibdina Azamullah ketika dia menganggap bahwa itu enggak penting. Tahdir-tahdiran enggak penting atau buku-buku rudud, buku-buku bantahan para ulama enggak dianggap ilmu. Maka akhirnya dia termakan tanpa terasa. Entah bacanya di mana, apakah di internet atau di buku, atau ketemu sama fulan-fulan, atau ketemu dengan hizbiin di sini. Kemudian masuk, entah kapan masuknya, enggak sengaja. Tiba-tiba, iya, mestinya begini. Kalau gitu saya enggak. Barakallahu fikum.